Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik wa salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bida'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baraka wa fikum wa hafidhakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan akhir dari pembahasan nazar pada kajian fikih kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Barakallahu fikum. Insyaallah kali ini yang dibahas adalah Al-Mas'alatul Khamisah, pembahasan yang kelima terkait beberapa bentuk-bentuk nazar yang tidak boleh untuk ditunaikan padanya. Sebelum masuk pada pembahasan yang kelima ini, barakallahu fikum, kita masuk pada kita mengingat bahwasanya ya nazar macam-macamnya, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu ada nazar mutlak, nazar yang sifatnya umum. Barakallahu fikum. Maka kalau nazar mutlak ini maksudnya apabila tidak ditentukan apa bentuk nazarnya, ya, maka barakallahu fikum, maka harus dibatalkan dan barakallahu fikum melakukan kafarah yamin. Kemudian ada nazar yang sifatnya terpaksa atau ketika marah, maka barakallahu fikum, seperti ini sebaiknya Barakallahu fikum. Tidak dilakukan oleh seseorang, ya, dan barakallahu fikum, apabila dibatalkan maka harus mengganti dengan kafaratun nadar, yakni kafaratu yamin. Kemudian yang ketiga, nazar mubah. Barakallahu fikum. Maka boleh-boleh saja dilakukan apabila membatalkannya. Maka barakallahu fikum, dia mengganti nazarnya dengan kafarah. Kemudian ada juga nazar maksiat yang tidak boleh ditunaikan. Barakallahu fikum. Dan ada juga nazar tabarrur, yakni nazar ketaatan yang wajib ditunaikan. Kemudian masuk pada pembahasan yang kelima. Berkata penulis hafizahumullah, suwarun minan nadhril ladzi la yajuzul wafa'u bih. Beberapa bentuk nazar yang tidak boleh ditunaikan padanya. Innan nadhrul ladzi la yajuzul wafa'u bih huwa nadhrul maksiyah. Sesungguhnya nazar yang tidak boleh ditunaikan padanya adalah nazar maksiat, nazar yang berupa kemaksiatan. Wa hadza yatahaqqaqu fi suwar, dan ini barakallahu fikum bisa terlihat pada beberapa bentuk berikut ini, minha diantaranya. As-suratul ula, bentuk atau gambaran yang pertama. Nadru syurbil khamri au saumi ayyamil haid. Seseorang yang bernazar berupa nazar maksiat, bernazar untuk minum khamr atau berpuasa pada hari-hari haid bagi wanita. Li hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annan nabiyya alaihi salatu wasalam qala, berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, wa man nadhara ayyashiyallahu fala yu'sihi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala yaksihi, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Berarti harus dibatalkan, ya, kalau ada yang bernazar maksiat. Adapun mengganti kafarah atau tidak, di situ ada perselisihan para ulama. Ya, ada yang menyatakan tidak perlu diganti kalau itu adalah nazar maksiat. Wallahu ta'ala bisawab. Yang kedua, as-suratu tsaniyah, bentuk atau gambaran yang kedua dari nazar yang tidak boleh padanya ditunaikan. An-nazrul ladzi yaq'u lil amwat ka'ayyaqula ya sayyidi fulan in radda ghaibi au ufi maridi. Nazar yang dia berikan untuk orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal, seperti ucapan seseorang, wahai tuanku fulan, apabila barang atau hartaku yang hilang kembali atau sakitku sembuh, au qadaita hajati, atau kalau engkau bisa menunaikan, memenuhi hajat kebutuhanku, falaka minan naqdi awit ta'am awis syam'i awis zait kaza wa kaza, maka bagimu akan diberi, ya, harta, uang, makanan, minyak dan lain-lain. Fahadza batil, maka apa yang di dipersembahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal berupa nazar tersebut itu batil. Ya, sebuah kesalahan besar, kesesatan. Wa huwa syirkun akbar, dan itu merupakan syirik besar. Wal iyadzu billah. Dan kita berlindung kepada Allah. Li'annahu nadhrun lil makhluk, karena itu merupakan bentuk nazar kepada makhluk. Wa huwa la yajuz, dan itu tidak boleh. Ya, li'annan nadhru ibadah, karena sesungguhnya nazar adalah ibadah. Wa hiya la takunu illa lillah, dan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Semua bentuk ibadah termasuk nazar hanya diberikan boleh kepada Allah. Adapun kepada selain Allah itu adalah syirkun akbar, syirik besar. Barakallahu, tidak boleh menunaikannya. Ats-tsalitsah, gambaran yang ketiga. Idza nazara ayyashruja qabron, apabila seorang dia bernazar untuk memberikan penerangan pada kuburan, ya, masang lilin-lilin di atas kuburan, au sajarotan, atau untuk pohon, lam yajuzil wafa'u bih, maka tidak boleh menunaikannya. Wa yusarrifu qimata dzalik lil masalih, dan hendaknya dia memalingkan, ya, apa yang hendak dia keluarkan untuk kemaslahatan, bukan untuk kuburan, pohon yang mengandung kesyirikan. Li'annahu maksiyah, karena itu merupakan kemaksiatan. Wala nadhra fi maksiyah, dan tidak boleh ada nazar dalam kemaksiatan. Lil hadis al-mutaqaddam, sebagaimana pada hadis yang telah lalu. Ya, Nabi bersabda, "Wa man nadhara ayya'siyallahu fala ya'sihi." Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, baik itu berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, atau kemaksiatan, maka barakallahu fikum, itu adalah perkara yang harus dijauhi, ditinggalkan, bertobat darinya, dan tidak boleh menunaikannya. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah barakallahu fikum penutup dari pembahasan kita kali ini terkait nazar. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hamdakumullah. Barakallahu fikum.